Sungguh cantik manis hatiku.

masih hitam cinta di hatiku. Entah sampai kapan ku miliki lagi suci cinta kasih. Hapuslah, hapuslah duka. Lupakanlah masa-masa dulu. Terimalah cintaku sepenuh jiwamu. Mencoba untuk hadir di hatimu. Tiada ku ingkari getar jiwa ini. Ada getar rasa cinta. Semoga kau tahu sucinya cintaku. Ku coba memberikan bahagia. Hitam di tubuhku, masih hitam cinta di hatiku. Entah sampai kapan ku miliki lagi suci cinta kasih. Rasa cinta. Semoga kau tahu sucinya cintaku. Ku coba memberikan bahagia. Tiada ku ingkari getar jiwa ini. Ada getar rasa cinta. Semoga kau tahu sucinya cintaku. Ku coba memberikan bahagia. Tiada ingkari getar jiwa ini. Ada getar rasa cinta. Thank you.